بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حاضرين kaum muslimin dan muslimat، bapak-bapak dan ibu-ibu، serta saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabb kita Jalla wa Ala, yang masih melimpahkan nikmatnya dan mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya tersebut Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kita berkumpul kembali di dalam majlis yang mulia ini pada kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Tauhid yang judulnya Tafsir Kalimatut Tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hari ini dimuliakan Allah subhanahu. Pada pertemuan kita yang lalu, penulis telah menerangkan di antaranya bahwa kalimat tauhid itu dia punya dua rukun, nafi dan isbat, yaitu menafikan ibadah dari selain Allah, dan isbat adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk difahami sebenarnya. Di mana yang namanya tauhid itu terpenuhi kalau ada nafi isbatnya. Betul? Ketika cuma nafi doang, maka belum tauhid. Begitu juga ketika cuma isbat saja, belum mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Menafikan saja, seperti dia bilang tidak ada yang berhak diibadahi. Nah, ini kalimat nafi yang umum, ini mencakup penafian ibadah hatta sekalipun itu kepada Allah. Apakah orang ini muwahhid? Tentu bukan. Nah, begitu juga kalau dia hanya mengisbat saja Allah berhak diibadahi, terus dia enggak nafikan selain Allah sebagai zat yang berhak diibadahi. Dia cuma bilang Allah berhak diibadahi. Ini juga bukan tauhid. Nah, tauhid itu terbentuk kalau sudah terpenuhi dua-duanya. Sama seperti yang sering saya analogikan. Kalau kita bilang Muhammadun fil bait, Muhammad ada di rumah. Ya. Yeah. Apa berarti cuma Muhammad di rumah? Enggak kan? Bisa aja ada emaknya, ada bapaknya, ada engkongnya, ada enjitnya. Iya enggak? Atau ada temannya, si Usman, si Umar, si Panjul, si Paul, betul? Muhammad di rumah itu enggak menafikan bahwa ada selain Muhammad di rumah. Enggak menafikan. Itu cuman mengisbat namanya, hanya menetapkan saja. Nah begitu juga kalau sebaliknya, hanya ya menafikan saja, nggak ada orang di rumah, nggak ada isbatnya di situ. Berarti di rumah itu kosong, nggak ada Muhammad, nggak ada emaknya, nggak ada Panjul, nggak ada si Paul, nggak ada si Udin, kosong. Kalau kita kembalikan kepada kalimat la ilaha illallah, begitu juga tidak ada yang berhak diibadahi, itu bukan tauhid. Atau dia bilang Allah berhak diibadahi, juga bukan tauhid. Terus tauhid seperti apa? Kalau dia bilang tidak ada di rumah kecuali Muhammad, itu baru tauhid. Berarti dia mentauhidkan, maksudnya hanya ya menyatukan cuman Muhammad seorang yang ada di rumah, yang lainnya enggak ada. Maknya semuanya barok, semuanya di luar. Yang kongnya, njitnya semuanya barok semuanya. Betul? Ya. Nah, itu maknanya tauhid. Kalau terpenuhi nafi isbat, baru ada tauhid. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada alam realita misalnya, orang sholat, puasa, zakat kepada Allah Subhanahu. Kemudian di samping sholat, puasa, zakat dia kepada Allah, dia menyembelih juga untuk selain Allah. Dia bernazar untuk selain Allah, dia sujud kepada selain Allah. Anda tanya, coba, apakah dia sudah memenuhi dua rukun syahadat? Paham antum soal? Paham antum pertanyaannya? Orang sholat, puasa, zakat, ya, datang waktu kurban-kurban, datang waktu Ramadan, puasa dia, punya duit haji dia, karena Allah. Kemudian di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu. Dia menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk wali, sujud kepada selain Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apakah orang itu sudah memenuhi dua rukun syahadat? Apa ada yang kurang? Ada. Apa yang kurang? Nafi. Nah, kalau belum menafikan, berarti apakah disebut mentauhidkan Allah? Belum memenuhi rukun syahadat, apakah dikatakan mentauhidkan Allah? Tidak. Tidak dikatakan mentauhidkan Allah. Dan orang yang tidak mentauhidkan Allah, apakah layak disebut sebagai muslim? Ini sebenarnya inti permasalahannya, itu bahwa kita harus paham yang namanya tauhid itulah mahiyah. Yang namanya Islam, dia punya mahiyah, punya dimensi. Dimensinya apa? Itu nafi dan isbat. Begitu pula salat lah mahiyah, punya dimensi. Apa dimensinya? Seperti yang ditakrif, yang dijelaskan oleh ulama, salat itu adalah ucapan, perbuatan, kemudian yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, mendatangkan rukun-rukunnya. Ada orang salat misalnya ya, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud, salat enggak pakai tahat, seperti itu bukan salat. Kenapa? Karena hilang rukunnya. Wah, kada begitu pula kalau ada orang bilang saya muslim namun dia tidak mendatangkan rukun syahadat, maka dia enggak bisa disebut sebagai muslim. Al-ilmu nuqtah, ilmu itu setetes, setitik, kata ulama, wasa'ahal juhal, dibikin rumit, jelimet, susah oleh siapa? Orang-orang jahil. Jadi pada hakikatnya ya, masalah ini ya terang, bayin, gamblang, bahwa la ilaha illallah itu nafi dan isbat, yaitu menafikan ibadah dari selain Allah, dan isbat yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa uluhiyah yaitu hak untuk diibadahi. Ya, disebut juga dengan ilahiyah. Jadi ada ilahiyah, ada uluhiyah. Ya. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, itu pada tahun 2003 saya duduk dengan beliau, mufti dari kerajaan Arab Saudi bagian selatan. Duduk berdua saya, hadap-hadapan. Baca Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khusus untuk membaca Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menerangkan bahwa ilahiyah dan uluhiyah. Ilahiyah itu adalah hak yang ada pada Allah sebagai zat yang berhak diibadahi. Adapun uluhiyah itu adalah fi'lul abd, perbuatan hamba, hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Cuman pada banyak kitab itu disamakan sebenarnya, nanti tidak banyak dibedakan. Nah, itu cuman masalah penggunaan istilah saja. Bahwa uluhiyah yaitu hak Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Itulah yang disebut oleh orang-orang awam di zamannya Syekh dengan sebutan sir dan wilayah. Apa maksudnya? Orang-orang musyrikin di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan yang dimaksud dengan musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu jangan kita bayangkan adalah orang-orang yang la yatadayyan bil Islam, yang tidak ya, menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, kalau kita lihat kepada rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak Syekh Muhammad mengatakan ulama'ul musyrikin, disebut sebagai ulama, disebut wahum yusallun, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Ini semua adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dibahasakan bahwa mereka musyrikun itu bukan orang dari kalangan Hindu-Buddha, bukan. Tapi siapa? Muntasibuna ilal Islam, orang-orang yang mengaku muslim. Memang sedari awal yang dibahas itu adalah mereka. Dalam rasail Syekh Muhammad yang dibahas oleh beliau itu adalah muntasibuna ilal Islam. Orang-orang yang mengaku muslim kemudian yatalabbas bisyirkil akbar, jatuh kepada perbuatan syirik besar. Mereka itu ya, meyakini bahwa orang-orang saleh, para wali itu memiliki kemampuan khusus. Ya. Yang bisa memperantarai antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meyakini bahwa orang-orang saleh itu punya uluhiyah. Itu hak untuk diibadahi walau dengan asumsi hanya sebagai perantara. Nah itu. Itu yang terjadi di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan itu sebelumnya sudah pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa Syekh mengatakan bahwa ilah, ya, ilah itu secara pengertian adalah al-wali. Jadi wali yang dianggap punya kemampuan khusus itulah yang disebut dengan istilah ilah. Ya, kemampuan khususnya adalah apa? Menjembatani, menyampaikan hajat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian diberikan kepadanya hak-hak ibadah, sehingga mereka menyembelih untuknya, sujud kepadanya, bernazar kepadanya. Nah, kemudian beliau menerangkan bahwa ucapan seseorang la ilaha, ya, ketika orang mengucapkan tidak ada ilah, ya, itu merupakan ibtalun lil wasail. Itu membatalkan prinsip bahwa ada perantara dalam ibadah dengan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika orang mengatakan la ilaha, maka kita harus pahami apa maksud dari makna ilah itu. Ya, yang dipahami oleh orang-orang al-musyrikun di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwa ilah itu artinya apa? Artinya wasa'id, perantara dalam ibadah. Siapa yang dianggap sebagai perantara itu? Salihun, orang saleh. Ya. Para aulia, para wali. Kenapa dianggap memiliki bisa memperantarai? Ya, karena mereka meyakini bahwa as-salihun itu punya sir wal wilayah tadi, kedudukan yang istimewa di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, sebenarnya itu adalah ibtal, yaitu membatalkan akidah itu. Akidah apa yang dimaksud? Yaitu meyakini bahwa orang-orang saleh ini perantara dalam ibadah. Jadi ketika kita mengatakan tidak ada ilah, maksudnya tidak ada perantara dalam ibadah, tidak ada wali, tidak ada orang soleh, ya, tidak ada kiai, tidak ada ajengan yang berhak diibadahi, ya, yang diyakini bisa menyampaikan hajat diibadahi karena apa? Karena diyakini dia bisa menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu. Bukan karena diibadahi karena apa? Dia bisa memenuhi hajat, bukan. Ya, asal usulnya kesyirikan itu seperti itu, mereka beribadah kepada selain Allah di atas asumsi bahwa selain Allah itu hanya apa? Hanya perantara, yang memperantari nanti yang menuhin Allah. Ya. Yang mengabulkan Allah Subhanahu. Ini asal ini harus tertanam dalam diri setiap muslim sebenarnya. Ya. Makanya kajian-kajian tauhid itu harus banyak. Ya, sampai ada orang bingung minta kepada selain Allah itu syirik atau bukan syirik. La haula wala quwata illa billah. ya. Minta kepada selain Allah, itu syirik atau bukan syirik? Bingung dia, enggak ngerti dia. Kan lucu namanya. Muslim enggak paham minta kepada selain Allah itu syirik. Hatta walaupun itu minta izin sebenarnya. Ya, mau kawinan minta izin gitu. Minta izin ini sama siapa? Orang mati. Ya. Oh, ini cuma laporan Ustaz, bukannya minta izin. Diizinin atau enggak diizinin enggak apa-apa, karena dia meyakini si mayit itu bisa mendengar. Taib, mungkin ya anggaplah alasan itu bisa diterima, cuma laporan. Tapi al-luju, tahu al-luju? Tiap ada apa-apa ke kuburan. Tiap ada apa-apa ke kuburan. Ya, mau ujian ke kuburan. Ya, mau lulusan ke kuburan. Selesai ujian ke kuburan. Ya, mau hajian pergi dulu ke kuburan minta izin. Al-luju, hati ibadah. Ini ibadah. Ya, dia ya, ada sarful ibadah di situ. Ada unsur memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Tapi kalau dia yakini misalnya minta izin itu, ya kalau enggak diizinin sedih. Tanya, diizinin sedih? Kalau enggak diizinin sedih enggak gitu. Ya sedih, Pak. Ah, berarti dia meyakini bahwa si mayit itu bisa memberi. Masih lebih ringan minta didoakan. Ini surahnya syafaat. Gambarannya syafaat kalau minta didoakan. Datang kuburan, ya fulan doain saya. Itu surahnya syafaat, itu syirik akbar. Ya. Ketimbang minta izin. Karena kalau minta izin, kita enggak minta dari si mayit untuk berdoa. Tapi dia langsung memberi atau tidak memberi. Itu namanya minta qadha hajat. Minta dipenuhi hajatnya. Ya, ala kullin, gimana pun ini sisa-sisa peninggalan ajaran animisme. Yang enggak boleh ada dalam Islam. Ya, kalau memang masih ada dalam keluarga kita yang seperti itu, ya yunsahun, dinasihatin. Ya, dinasihati dengan lembut agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ini bukan bagian dari ajaran Islam sama sekali. Ya, kalau alasannya itu adat, Ustaz. Isyhadat. Terus kalau emang adat itu jadi boleh? Kalau dia bertentangan dengan aslul Islam, dengan pokok Islam? Anas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah itu. Jadi kembali kepada permasalahan kedua yang sudah kita ambil kemarin, bahwa ya, makna ilah ya, itu adalah al-wali atau orang soleh atau nabi yang dianggap bisa memperantarai ya, berhak untuk menerima ibadah karena memiliki kedudukan yang khusus. Maka ucapan seorang la ilaha itu membatalkan adanya perantara dengan anggapan tadi. Ya, dan ini pemahaman la ilaha illallah seperti ini dipahami oleh orang-orang musyrikun. Musyrikun awwalun. Orang-orang musyrikin pertama paham itu. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Ada dua ayat dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah ilah itu harus satu? Sesembahan itu harus satu? Karena mereka meyakini bahwa boleh nyembah Allah, boleh nyembah selain Allah. Ya, inna hadzal syai'un ujab, ini adalah ajakan yang ajaib. Jadi ketika diajak untuk menyembah hanya Allah saja, mereka terheran-heran. Yunus, ayat yang kedua yang Allah Azza wa Jalla katakan bahwa mereka berkata, inna latariku aliyatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti kemauan penyair gila, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikun paham. Ya, paham makna la ilaha illallah. Datang lagi syubhat bilang kalau begitu ya harus paham dulu Ustaz. Allah musta'an. Ya, betul memang harus paham, tapi paham di sini paham bayan. Al-fahmu fahman, paham itu dua macam. Ya, ini khusus saya tanya langsung kepada Syekh Saleh Ali Syekh. Ya, Syekh Saleh Ali Syekh yang merupakan Menteri Agama ya, Arab Saudi, mana antara 2003 sampai 2006 saya berkesempatan belajar di sana. Di Riyadh saya belajar. Ya. Karena syubhatnya siapa? Takfiriyun. Yang tidak mensyaratkan al-faham. Di situ saya tanyakan. Kemudian Syekh justru menjelaskan pemahaman dua. Kalau fahmul bayan syarat. Harus paham. Bahasa ke bahasa. Makanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Kalau Quran datang kepada ya kaum muslimin di negeri ini, tapi dia dengan bahasa Arab tanpa terjemahan, apakah tegak hujah? Belum. Tapi dia wajib mencari tahu apa maknanya. Jelas? Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan faham bayan, itu harus ada. Ya. Tapi bukan paham dari jenis yang kedua, ini bukan syarat. Apa paham dari jenis yang kedua? Fahmul iqna. Paham dalam artian nerimo. Seperti apa? Kaum Syu'aib bilang kepada Syu'aib, ya Syu'aibu ma nafqah katanya. Wahai Syu'aib, kami enggak paham. Kathiran mimma taqul, kebanyakan yang kamu bilang. Lihat. Kaumnya Syu'aib enggak paham apa yang dibilang oleh Syu'aib, apakah maksudnya bahwa enggak paham-paham bayan? Syu'aib datang kepada mereka pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Jerman, sedangkan kaumnya pakai bahasa Ibrani. Tidak. Sedangkan Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Tidak kami utus seorang rasul pun melainkan dengan lisan kaumnya, agar tegak hujjah itu dengan kaumnya, lisan kaumnya. Jelas? Maka harus ada paham bayan. Tapi kalau paham iqna, itu bukan syarat, seperti yang terdapat dalam ayat ini. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Ali Syekh, mereka bilang, "Wahai Syu'aib, kami enggak paham bahwa hujjahmu lebih benar daripada hujjahku." Itu disebut dengan paham iqna. Itu bukan syarat. Jadi memutlakkan harus paham, ini enggak benar. Begitu juga memutlakkan bahwa paham itu merupakan syarat atau bukan syarat, ini juga tidak benar. Melainkan harus dirinci bahwa pemahaman di sini ada dua. Jadi musyrikun itu paham makna la ilaha illallah. Perhatikan ya. Musyrikun disebut paham makna la ilaha illallah. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka apa? Jahil. Gimana itu? Gimana mentaufiknya itu? Allah sebut mereka apa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi di binatang ternak. Kok paham tapi disebut ya jahil? Di mana Allah sebut mereka jahil? Kata Allah Jalla wa Ala ya dalam ayat Al-Qur'an, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Dan sangkaan, apakah itu ilmu? Bukan ilmu. Kalau cuma nyangka-nyangka doang, ya. Itu bukan ilmu. Berarti kalau irtafa'al ilm, enggak ada ilmu, berarti yang ada apa? Kejahilan. Alaysa kadzalik? Ya. Jadi, apa ini maksudnya kejahilan di sini? Ya. Yaitu al-i'rab, keberpalingan. Keberpalingan. Ya, ma'a qiyamil hujjah, di samping tegaknya sarana-sarana ya hujjah itu, adanya nabi, adanya rasul, ada orang yang mengajak. Hakada. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya bahwa orang-orang musyrikun paham akan makna la ilaha illallah. Ya. Mereka paham akan makna la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah. Nah, kalau kita lihat kepada perkataan Syekh Muhammad dalam kitab ya Kashfus Syubuhat, fala khaira fi rajulin, maka tidak ada kebaikan pada diri seorang. Apa katanya? Juhal, ya. Kufar, orang-orang jahil yang kafir dari kafir Quraisy, a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah, lebih mengerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ini dua masalah. Jadi yang pertama itu tentang nafi dan isbat, kemudian yang kedua tentang makna ilah. Ya, tentang makna ilah. Jadi harus paham ya apa makna la ilaha illallah. Ya, kemudian juga kalau sudah sampai kepadanya Quran, dia harus cari tahu. Ya, bukan diam aja. Quran ini taruh di rak, kemudian dia siang malam nyembah selain Allah. Ini namanya bukan jahil, namanya apa? Mu'rid, namanya lalai. Enggak ada uzur bagi orang yang lalai. Jelas? Kemudian hadirin mulia Allah Subhanahu, yang selanjutnya berkata penulis, wa dhi mas'alatun 'azimatun jalilah. Mari kita sampai di situ. Ya, di mana sebelumnya beliau menerangkan kalau kalian ingin mengetahui perkara ini dengan ya lebih sempurna lagi, wajib bagi kalian untuk mengetahui dua perkara berikut. Satu perkara yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu yang banyak sudah kita ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy, ya mereka diperangi, ya dihalalkan darahnya, begitu juga wanitanya dalam medan jihad. Tapi ya jangan ketika kita baca ini terus ya langsung ya nyerang kemana-mana, ini juga salah dalam penerapan. Jadi kita ambil ya pemahamannya, juga kita ambil ya bagaimana penerapannya para ulama rahimahumullahu jami'an. Bahwa orang kafir Quraisy itu mereka diperangi, tapi mereka mengakui bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur. Nah itu artinya bahwa pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah itu tidak menyelamatkan mereka, tidak di dunia dan tidak juga ya di akhirat. Nah, yang kedua yang akan kita baca insyaallah. Berkata beliau, qala wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Ini adalah perkara yang besar lagi penting. Wa ya ta'rifa, yaitu kalian kenal, annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahiduna bihadza kullih, mempersaksikan ini semua, umukiruna bih, dan mengakui ini semua. Maksudnya perkara rububiyah. Ya, perkara rububiyah. Jelas? Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah orang yang mengakui rububiyah Allah berarti dia sudah muslim? Cuman rububiyah aja loh. Hah? Belum. Ya, tapi ajaibnya ya kita dapati ada orang yang mengatakan orang yang menyembah selain Allah tidak kafir selagi dia masih mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur. Kok bisa gitu? Allahu a'lam. Mana enggak mau ngomong macam-macam. Tapi itu realita. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid itu belum benar-benar dimengerti. Jangankan oleh para ya orang-orang yang mengaku anak-anak pengajiannya, ikhwan-ikhwan ngajinya, bahkan kesalahan-kesalahan fatal seperti ini ada pada sebagian dai-nya. Ada pada sebagian dai-nya mengatakan bahwa menyembah matahari dan bulan kalau jahil ya enggak kafir. Matahari bulan loh. Ya, bukan orang soleh ini, matahari bulan. Kayak orang-orang Jepang itu. Ya, nyembah matahari bulan, kif hadza. Gimana yang seperti itu bisa terjadi? Belum lagi yang menjanjikan pahala kalau ijtihad. Dapat satu pahala, walaupun keliru dapat satu pahala. Nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar, dapat pahala. Kif hadza? Ini bukan hikayat bohong, tapi ini syai' waqi', suatu hal yang benar terjadi, ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi data-data ini semua ya, kita tanggapi positif bahwa kita harus kembali mempelajari apa? Tauhid dengan benar. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi kendati begitu keyakinan mereka akan rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau juga dalam Qawaidul Arba. Ini berulang banyak dalam kitab-kitab beliau, rasail-rasail beliau. Artinya perkara ini mutaqarrar, ya sudah tertanam, sudah menjadi kaidah yang baku. Yang tidak boleh keliru di situ. Walam yuharrim dima'ahum, dan tidak mengharamkan darah mereka. Maksudnya darah mereka halal. Maksudnya secara status, tapi penindakan itu kembali kepada ulatul umur. Ini harus ditekankan di sini. Bukan setiap orang menindak sembarangan. Ya. Begitu juga dalam konteks jihad, dalam konteks perang yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jelas? Wala amwalahum, begitu pula tidak mengharamkan harta-harta mereka. Maksudnya secara status. Darah yang tidak terlindungi, ya, begitu juga harta yang tidak terlindungi. Yang terlindungi itu siapa? Muslim yang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Qala wa kanu aidan yatasaddaqun. Padahal mereka itu, kata Syekh, orang-orang musyrikin itu, ya, mereka juga sudah bersedekah. Artinya mereka mengerjakan ibadah-ibadah. Ya. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, ya, punya raja kepada Allah subhanahu. Ya, di samping ibadah mereka kepada selain Allah. Ya, ini wadih. Ya, lantas gimana dengan orang yang nyembah selain Allah, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, kemudian antum ragu bahwa orang itu bukan orang Islam? Antum perintah sholat, enggak sholat, kata perintah puasa dia terang-terangan ya enggak puasa. Kemudian ketika ada satu hajat, ada satu kebutuhan atau terjepit, dia perginya ke Bromo. Ngaku muslim-muslim, terus ini enggak yakin bahwa orang itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka takut kepada Allah. Ya, berharap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Namun di samping ibadah mereka kepada Allah yang banyak itu, sedekah, puasa, ya, haji, umrah, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, mereka ibadah kepada selain Allah. Namun mereka kendati begitu, musyrikun, gitu. Nalarnya, ya, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mereka cuman Islam KTP, sholat enggak, puasa enggak, dan kewajiban-kewajiban lain tidak dilakukan, bahkan maksiat dia kerjakan, di samping itu dia menyembah selain Allah Azza wa Jal. Ya. Umasyad yang terakhir ini lebih jelek daripada yang pertama. Enggak mengerti ibadah. Sedangkan orang musyrikun dulu beribadah. Namun mereka kufar. Wa yahujjun, mereka juga haji, wa ya'tamirun, dan mereka juga berumrah, wa yata'abbadun, dan mengerjakan ibadah-ibadah, wa yatrukuna asya'a, bahkan meninggalkan hal-hal minal muharramat yang dia anggap itu haram, khaufan minallahi azza wajalla, karena takut kepada Allah azza wajalla. Jadi jangan dalam persepsi kita musyrikun di zaman Nabi itu ya seperti centeng pasar, pakai gelang bahar, ya, tukang cekek botol, ya, enggak ngerti ibadah, ya, enggak ngerti hak orang. Lah, musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamu. Ya, membantu orang-orang yang susah. Ya. Memiliki syaja'ah, keberanian bersedekah. Ya, mengerjakan ibadah-ibadah, menjaga Baitullah. Tapi mereka kufar. Orang kafir. Jadi masalahnya di sini sebenarnya. Kita enggak biasa dengan rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kita ketika mengenal keterangan ulama, disampaikan penjelasan ulama, ya ta'ajab. Kayak keselak sama, ya. Pernah keselak sama biji kedondong. Kira-kira gitu. Padahal mudah bagi dia kembali kepada kitab usul, ya, seperti dikatakan oleh Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan dalam kitab beliau Hukum Takfir Muayyan, ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan orang mana gitu loh. Ya. Ishaq mana Ustaz? Ishaq takfiri Ustaz katanya. Syekh Ishaq bin Muhammad ya bin Abdurrahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Abdul Wahab keturunannya. Permasalahannya mereka, kenapa mengingkari takfir? Karena tidak terdidik, disebabkan meninggalkan kutub usul, kitab-kitab rasail-rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi kembali kepada pembahasan bahwa orang-orang musyrikun, mereka kafir, di samping itu mereka adalah orang-orang yang mengenal ibadah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Cinta Ustaz? Cinta kepada iya. Di mana ayatnya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini dalil. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tanding. Ini ayat tentang siapa? Musyrikun. Jadi kalau kita pengen mengerti tauhid, balik ke Quran. Pada Quran, karena Al-Quran kitab tauhid yang paling bagus. Tapi coba dengan tafsir ya yang benar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu, ka hubbillah, seperti kecintaan kepada Allah. Ini ada dua tafsiran di sini. Ya. Intinya bahwa orang-orang musyrikun, mereka punya kecintaan kepada Allah, tapi mereka musyrik. Kenapa? Karena menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Nah, gimana lagi dengan orang yang enggak punya kecintaan sama sekali? Ya, bahkan mencaci Allah, kemudian ente bilang dia masih muslim, masyaallah. Ya. Mana kecemburuan kita kepada Islam? Ya subullah, mencaci Allah, mencaci Quran. Kemudian kita bilang dia jahil. Ya, hatta Syekh Rabi' mengatakan enggak ada uzur bil jahal dalam masalah mencaci Allah. Marah dia nih. Kata Syekh, emang enggak ada yang lain yang dijadiin sasaran buat dia caci sampai harus Allah yang dia caci? Syekh. Sampai bilang seperti itu. Dan beliau dari barisan ulama yang dianggap memberi uzur, dianggap. Tapi tidak memberi uzur dalam masalah mencaci Allah. Al-muhim, intinya di sini bahwa orang-orang musyrikun, ya, mereka sudah mengerjakan ibadah tapi mereka kufar. Yang kedua, qala walakin al-amru tsani, tapi perkara yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang apa? Rububiyah. Ya, tidak menjadikan mereka muslim. Tapi perkara yang kedua kata beliau, walladzi kaffarahum, inilah yang menjadi sebab. Ya, sebab yang mengkafirkan mereka, wa ahalla dima'ahum, menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah, yaitu mereka belum mempersaksikan untuk Allah dengan tauhid uluhiyah wa tauhidul ilahiyah. Saya sebutin dua. Dengan tauhid uluhiyah maksudnya apa? Ubudiyah. Ya. Itu fi'lul 'abd, perbuatan hamba hanya beribadah kepada Allah. Ya, ilahiyah itu bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Mereka belum mempersaksikan, belum mendatangkan tauhid yang kedua ini. Ya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh beliau, qala wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdah. Bahwasanya tidak ada yang diseru. Ya. Maksudnya diseru di sini, ya, dia enggak boleh beribadah. Baik, ya, apakah mengerjakan ya salat atau seperti misalnya minta. Ya, karena doa di situ ada dua macam. Doa ibadah dan doa masalah. Sebagaimana dia enggak boleh minta kepada selain Allah, tapi dhabitnya kita harus paham. Bingkainya harus paham apa itu? Enggak boleh minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta duit sama emak ya boleh. Ya. Gitu kan? Minta kawin sama emak boleh enggak? Ya, mak, mau kawin nih mak gitu kan. Ya boleh. Ya, tapi kalau minta anak, minta hujan, ya. Minta apa lagi? Apapun yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Berarti dia telah memberikan jenis doa ini yang merupakan ibadah ini kepada selain Allah. Ya, meminta. Jelas? Termasuk di sini minta syafaat sebenarnya. Minta syafaat kepada selain Allah. Seperti minta syafaat kepada Nabi. Kufur akbar. Ya, minta syafaat kepada Nabi kufur akbar. Karena Nabi enggak memiliki syafaat. Ini yang mengherankan, minta syafaat kepada Nabi kufur akbar, tapi minta doa dari mayit cuman bid'ah. Itu kan namanya jumpalitan, itu namanya. Minta syafaat dari Nabi kufur akbar, tapi minta doa dari mayit selain Nabi cuman bid'ah. Itu jumpalitan namanya. Iya. Ya, minta doa itulah minta syafaat itu. Ya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Saleh Ali Syekh, bahwa minta doa itu namanya minta syafaat. Ya fulan, doain saya. Itu kan syafaat namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la yurja illallah wahda. Dan tidak ada yang diharapkan. Ya, dengan pengharapan ibadah. Illallah wahdahu. Kecuali Allah semata, la syarikalah. Tiada sekutu baginya, wa la yustaghath bighairih. Tidak boleh. Ya, beristighathah kepada selainnya. Istighatsah itu minta keselamatan. Wala yuzbah li ghairih, enggak boleh menyembelih untuk selain Allah, yaitu dzabah taqarrub. Ya, menyembelih untuk selain Allah dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ya, seperti menyembelih untuk kuburan, mendekatkan diri kepada penghuninya. Menyembelih untuk wali, mendekatkan diri kepada ya si walinya dan seterusnya. Wala yunzar li ghairihi, enggak boleh bernazar untuk selain Allah. La li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal. Ya, tidak kepada malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, tidak pula kepada nabi yang diutus. Maksudnya enggak boleh ibadah apapun jenisnya. Yang kita udah tahu ya bingkainya ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah dari ucapan dan perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya, jadi ada indikatornya, ada ruang lingkupnya. Indikatornya dicintai, diridhoi. Ruang lingkupnya ucapan, perbuatan, keyakinan. Ya, makanya iman itu, ini kaitannya dengan iman. Apa definisi iman? Qaulun, ucapan. Bilisan. Wa'tiqad, keyakinan. Dengan hati. Wa'amalun, dan amalan. Dengan anggota badan. Begitu juga kufur. Ada kekufuran dengan sebab i'tiqad, keyakinan. Ada kekufuran dengan sebab perbuatan, walaupun tidak meyakini. Ada kekufuran dengan sebab ucapan, walaupun enggak melakukan, enggak meyakini. Ngerti kan? Ya. Bahkan ada kekufuran dari jenis keraguan, walaupun dia tidak meyakini, tidak melakukan, dan tidak mengucapkan. Maka membatasi bahwa kekufuran itu harus hilang syubhat dulu, berarti sama saja membatasi bahwa keimanan itu cuma keyakinan. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Paham? Itu kaitannya ke sana. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak kafir, harus hilang syubhat dulu. Itu kan yang sering digembar-gemborkan. Kalau dimutlakkan pada semua jenis kekufuran, ya, ini sama saja membatasi bahwa kekufuran itu hanya kepada perkara i'tiqad, keyakinan. Udah terang benderang, udah hilang syubhat, kemudian dia mengingkari. Kemudian dia mengingkari. Ya. Jahat. Ya, kufur juhud. Hadza bukan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak boleh beribadah kepada selain Allah jalla wa ala. Terus apa hukum orang yang beribadah kepada selain Allah? Qala faman istaghatha bighairi faqad kafar. Dan barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah maka dia kafir. Faqad kafar. Wa man dzabaha lighairihi faqad kafar. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, itu menyembelih dengan niat taqarrub, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa man nadzara lighairi faqad kafar. Dan barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, ya, maka dia telah kafir wa asbahu dzalik. Enggak disebutin oleh Syekh kecuali kalau dia begini, kecuali kalau dia begitu. Kenapa? Ya, karena ya barang siapa yang melakukan kekufuran yang wadih jali, yang terang gamblang, ya, maka dia telah kafir kepada Allah walaupun dia jahil. Walaupun dia jahil. Ya. Jelas? Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Sebagian orang ya ingin membedakan antara, kata mereka harus paham katanya, perbedaan takfir mutlak sama takfir muayyan. Nah, ya kita kembalikan aja kepada para ulama, begitu kan? Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ya, seorang ulama di Arab Saudi, telah pernah suatu hari ditanya tentang perbedaan takfir mutlak dan takfir al-muayyan. Rekamannya ada itu. Nah, sudah kita terjemahkan. Ya, beliau menerangkan, ya, secara hukum barang siapa yang melakukan ini, kalian kafirkan secara mutlak. Tapi kalau kalian lihat, nah itu. Kalau kalian lihat ada orang sujud kepada selain Allah Subhanahu, maka tukaffirhu bi'ainihi, kamu kafirkan dia persennya, ya. Wa illam tukaffiru kafarta anta. Kalau kamu enggak kafirkan dia, kamu yang kafir. Nah, kita enggak usah, ya, dalam penjelasan itu lari kemana-mana. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia telah menerangkan tentang perbedaan antara takfir mutlak dan takfir muayyan, ya, dan memisahkan bahwa takfir mutlak itu dalam perkara yang khafiyah, perkara-perkara yang samar, dan dalam perkara-perkara yang jelas, ya, maka ya orang tersebut ya kafirun billah bi'aini, ya, secara personnya. Al-muhim, ya, kalau kita mengambil dari selain sumber yang benar, maka kita akan talawaz, akan terpengaruh dengan akidah-akidah yang ya, meragukan, masybuh. Yang diistilahkan oleh Syekh Ishaq ya, bin Abdurrahman bin Hasan, madkhulun, kalau enggak salah bukan Syekh Ishaq, Syekh Abdullah Babutain dalam kitab beliau Intisar Hizbillah al-Muwahhidin, madkhulun fi aqidatih. Ya, madkhulun itu artinya ya, terkontaminasi akidahnya. Ya, mereka masih menerapkan takfir mutlak kepada pelaku syirik akbar yang jelas, yang jeli, yang gamblang. Ya. Penganalogian mudahnya gini aja. Ya, kalau ada orang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib. Ya, Anda rasa kita enggak perlu sekolah tinggi-tinggi? Ya. Semua orang tahu bahwa orang yang mengatakan seperti itu kafir. Atau mengingkari al-ba'ts, hari kebangkitan, mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwa Muhammad bukan, dia mengaku muslim tapi dia mengatakan bahwa Muhammad bukan nabi yang terakhir. Atau dia beriman dengan nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada orang yang teradat dalam masalah ini. Ya, tidak ada orang abstain dalam masalah ini. Ya. Nah, itu dalam perkara-perkara yang dikenal ma'lum minad-din bid-darurah. Wajibnya salat, wajibnya puasa Ramadan, ya kan? Ya. Haramnya zina, dikatakan zina halal katanya. Babi itu halal katanya. Ya. Orang yang ya enggak ngaji lama-lama pun juga dia tahu bahwa orang tersebut telah kafara billah, telah kafir kepada Allah. Maka bagaimana kalau yang diingkari itu tauhid, sedangkan tauhid adalah perkara yang paling jelas dan perkara yang paling gamblang. Akadha, kita dapati seperti itu apa yang diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Selanjutnya qala wa tamamu hadha. Dan agar lebih lengkapnya lagi, an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalian mengetahui bahwa orang-orang musyrikin yang dahulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una as-salihin, dahulu mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Mithlul malaika wa Isa wa ummihi wa Uzairan, seperti malaikat Isa ibunya dan juga Uzair. Ya, ini orang-orang saleh, malaikat hamba pilihan yang ya Allah tugasi dengan tugas-tugas yang khusus. Isa nabi, ummah ibunya perempuan yang salihah. Uzair nabi, ya. Dulu musyrikun beribadah kepada mereka. Wa ghairahum minal awliya, dan selain mereka dari para wali-wali. Fakafaru bihadza, sehingga dengan itu mereka pun menjadi kafir. Ma'iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliq ar-raziq al-mudabbir, padahal itu di samping pengakuan mereka bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur. Idza arafta hadza, maka apabila kalian telah mengetahui hal ini katanya, arafta ma'na la ilaha illallah, kalian pun mengetahui apa makna la ilaha illallah. Wa arafta, dan kalian pun tahu, anna man nakha nabiyan, wa barang siapa yang menyeru seorang nabi, au malakan atau malaikat, au nadabahu, atau manggil-manggilnya, au istaghatha bih, atau minta keselamatan dengannya, faqad kharaja minal islam, berarti dia telah keluar dari Islam. Wadih, jeli. Ya. Wa hadha huwa al-kufru alladhi qatalahum alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa jelas masalah ini. Selanjutnya berkata beliau qala, fa in qala qailun minal musyrikin. Lalu apabila ada orang dari kalangan musyrikin yang menyanggah. Ya, siapa yang dimaksud dengan musyrikin di sini? Apakah orang Yahudi? Apa ini maksud dengannya adalah orang-orang Hindu, orang Buddha? Bukan. Nanti Anda akan lihat bahwa ini maksud adalah muntasibuna ilal Islam, orang yang mengaku muslim, ya, al-mutalabbis bisyirkil akbar, yang jatuh kepada syirik akbar. Tapi dia punya syubhat. Tapi disebut syekh sebagai apa? Musyrikun. Berkata beliau qala, kalau ada orang musyrik, ya, di sini dalam rangka si musyrik mengemukakan syubhatnya, tapi syekh sudah membahasakan apa? Musyrik. Wadih masalahnya, karena perkaranya jelas, gamblang, jeli, terang. Apabila ada seorang musyrikin yang menyanggah, nahnu na'rifu anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir, kita ini sudah tahu Allah itulah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, pengatur satu-satunya. Lakin, tapi mereka ini, maksudnya, ya orang-orang saleh, haula'is salihin muqarrabun. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang didekatkan kedudukannya oleh Allah, maksudnya punya kedudukan khusus. Wa nahnu nad'uhum, lalu kami memanggil-manggil mereka, wa nanzur lahum, bernazar untuk mereka, wa nadkhul 'alaihim, mendekatkan diri kepada mereka, wa nastaghif bihim, minta keselamatan melalui mereka, nuridu bidzalikal wajah wa syafa'ah. Yang kami inginkan itu bukan mereka yang ngabulin, katanya. Kami mah tahu, mereka enggak bisa ngabulin. Yang ngabulin itu siapa? Yang menciptakan, memiliki, mengatur. Terus mereka itu cuman kami harapkan wajah kedudukannya untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah, wasyafa'ah, dan menjadi perantara antara kami dengan Allah. Itu syubhatnya. Ya. Dan ini syubhat mayoritas ya musyrikun. Dulu sampai juga sekarang. Wa illa fa nahnu nafham, ya, dan kami memahami annallahu wal khaliqur raziqul mudabbir, bahwa Allah dialah pencipta, pemberi rizki, dan pengatur. Itu syubhatnya. Punya syubhat apa enggak punya syubhat? Punya syubhat apa enggak punya syubhat? Indahum syubhat. Ya, namun mereka apa? Musyrikun. Walaupun mereka punya syubhat. Innahum ittakhadhu syayatin awliya. Mereka itu mengambil setan-setan sebagai wali. Min dunillah, selain Allah. Wa yahsabun, dan mereka menyangka annahum muhtadun, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Disebut yahsabun, menyangka. Menyangka ilmu atau bukan ilmu? Ilmu atau bukan ilmu menyangka? Gimana Pak Ustaz? Menyangka, menduga. Laisa bi'il, bukan ilm. Berarti idzar tafa'al ilm, kalau enggak ada ilmu, berarti yang ada apa? Lawannya dong, apa lawannya? Kejahilan. Tapi mereka kafir atau enggak kafir? Kafir dalam kondisi mereka jahil. Itu wadhih. Ayat yang ngomong ya. Seperti itu. Nah, mereka punya syubhat, itu syubhatnya. Bahwa mereka beribadah kepada orang saleh karena meyakini bahwa orang saleh itu apa? Didekatkan oleh Allah, yang mereka harapkan cuman perantaraannya. Nah, kalau ada orang musyrik ngomong gitu, apa jawabnya? Nanti kan jawabannya Syekh Muhammad. Faqul, bilang aja sama dia. Kalamuka hadza madzhabu Abi Jahal wa Abdali. Apa yang kamu ucapkan itu adalah madzhabnya Abu Jahal dan para pengikutnya. Takfir atau bukan takfir? Takfir. Ya. Apa yang kamu ucapkan itu adalah madzhabnya idzan intahala, madzhab itu apa? Nihla. Ya, ma dzahaba ilai. Ya. Aqidah, pendapat. Ya. Keyakinan. Yang dia pilih keyakinan Nabi atau keyakinannya Abu Jahal? Dibilang keyakinannya itu keyakinan Nabi apa keyakinannya Abu Jahal? Abu Jahal. Wa amdhalih, dan yang semisalnya. Idzan, kalau bukan keyakinan Nabi, berarti keyakinan Nabi Islam, keyakinan Abu Jahal apa? Kafirun billah, kafir kepada Allah Subhanahu. Jawab aja gitu, enggak usah capek-capek. Kalau kita capek nerangin, jawab aja begitu. Hadza madzhabu Abi Jahlin wa amdhalih, ini madzhabnya Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Selanjutnya. Lanjut ya Pak ya. Sayang sebulan sekali malah sebentar. Qala fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Karena sesungguhnya mereka itu ya, setelah dijawab, bilang sama dia bahwa itu adalah mazhabnya Abu Jahal dan para pengikutnya. Kemudian Syekh menerangkan, sesungguhnya mereka ini yaitu Abu Jahal dan para pengikutnya, yad'una Isa wa Uzairan, mereka beribadah kepada Isa, beribadah kepada Uzair, wal malaikat wal awliya, para malaikat, para nabi, para wali, yuriduna bidzalik, yang mereka inginkan dengan ibadah-ibadah itu, kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala terangkan dalam surat Zumar ayat 3 dan juga dalam surat Yunus ayat 18. Ini harus apal seorang muslim, apalagi dia ngaku salah salafi ya, karena salafi itu lebih dari sekedar muslim gitu ya. Dia telah mengambil akidah seperti akidahnya salaf. Kalau muslim itu masih lebih umum gitu ya. Nah, kajian-kajian ini ya mengisbat al-Islam. Ya. Yang diisbat apa? Al-Islam, agar sah keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salafiyah itu masih kejauhan. masih kejauhan. Iya. Ya, kalau masih menganggap ya pelaku syirik akbar yang jahil itu muslim, nasallallahu assalamah. Ya, bukan keluar dari ya salafiyah, tapi lebih jauh lagi dia. Ya. Seperti tadi la ilaha illallah nafi itsbat, ya. Enggak menafikan atau enggak mengitsbat, dia bilang muslim kaif hadza. Ya, ada yang salah dalam pemahaman tentang la ilaha illallahnya. Qala fa innahum yad'una Isa wa Uzairan. Sesungguhnya mereka itu menyeru Isa dan Uzair dan malaikat dan para wali. Yuriduna bidzalika, yang mereka inginkan dengan ibadah-ibadah itu. Jadi harus ada unsur ibadah ya. Tapi kalau beribadahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah di kuburan orang soleh, enggak bisa dikafirkan. Harus hati-hati juga. Ya. Kenapa? Karena itu bentuk dari tawassul yang bid'i namanya. Ya, sarana kepada kesyirikan, syirik disebut, tapi syiriknya syirik asghar. Ya. Tapi kalau sudah ada unsur ibadah, nyembelih gitu kan? Sujud, ya. Memberikan ibadah-ibadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah, nazar. Tapi sama argumennya. Ya, yang beribadah di kuburan orang saleh, argumennya bahwa orang saleh ini perantara. Yang memberikan ibadah, tadi yang pertama apa? Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Yang kedua apa? Dia beribadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada walinya. Tapi argumennya sama, sama-sama apa? Meyakini bahwa orang saleh itu sebagai perantara. Yang pertama bid'ah, yang kedua syirik akbar. Yang kedua syirik akbar. Harus ditafsir. Ya. Jadi kita juga enggak bisa ya sembarangan mengatakan oh, mereka kuburiyun, padahal kita enggak lihat perbuatannya apa, enggak bisa. Ya, harus kita yakin, yatayakkan. Yakin bahwa memang perbuatannya ada sarful ibadah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya enggak bisa dengan hukum umum, dengan hukum global, harus hati-hati. Tapi kalau udah jatuh kayak ya peristiwa di hadapan kita, enggak boleh mundur. Ya, enggak boleh mundur. Amma yakfur bitagut, di situ berlaku firman Allah, barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang dengan bul tali yang amat kuat. Yakini orang itu telah kafir kepada Allah sebagai bentuk kufur kepada tagut. Di samping meyakini bahwa perbuatannya kufur. Perlu diucapkan enggak? Eh, kafir. Anda tanya. Apa semua orang kafir yang ente lihat di jalan ente bilang kafir, kafir, kafir? Gila ente. Iya kan? Sekarang orang yang membantah dalam masalah udzur bil jahal, yang mengatakan bahwa kejahilan adalah udzur, ya. Mereka memaksa dan menuntut ya untuk melafalkan, padahal ini mustalzim, tidak harus melafalkan itu. Mereka yang wajib adalah apa? Meyakini. Adapun yang adapun setelah meyakini kafirnya dia, apa selanjutnya? Ya diajak kepada Islam dong. Didakwahkan dong kepada Islam. Betul? Bukan malah ya. Ya kalau dia bilang kafir ya malah kabur dia. Kan yang lebih selamat adalah apa? Mengajaknya. Hakadha. Seperti itu. Taib. Nah itu. Jadi mereka beribadah, jadi ada unsur ibadah ya. Tapi kalau nggak ada unsur ibadah nggak boleh dikafirkan. Ya, cuman beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, emang ini sarana kepada syirik akbar, kita nggak pungkiri. Tapi kalau nggak dipastikan bahwa dia memberikan ibadah kepada kuburan nggak bisa dikafirkan. Nggak dipastikan bahwa dia beribadah kepada selain Allah nggak bisa. Ya, yakini bahwa orang itu telah kafir kepada Allah. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah itu? Nah ini dalilnya dua. Ini harus hafal nih setiap muslim apalagi salafi. Yang pertama apa? Surat Az-Zumar ayat 3. Kata Allah Jalla wa'ala walladzina attakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak beribadah kepada mereka itu. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini dalil bahwa mereka beribadah kepadanya. Karena mereka katakan setelahnya illa, kecuali. Berarti mereka ibadah kepadanya kecuali karena alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar para penolong-penolong kami ini katanya bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi alasannya apa? Syafaat. Ya. Alasannya apa? Tawassul. Tapi ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Itu Zumar. Ayat 3 dalam surat Yunus ayat 18 mirip seperti itu. Kata Allah Jalla wa Ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula yashfa'una indallah. Dan mereka yaitu orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah dari sesembahan-sembahan yang tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberi mereka manfaat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka tahu bahwa sesembahan-sembahan mereka itu la yadur wa la yanfa', tidak memudaratkan dan tidak memberi manfaat. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini rububiyah itu hanya milik Allah. Terus ngapain ibadah kepadanya? Kata mereka, wa yaquluna haula, mereka bilang sesembahan-sembahan kami ini cuman syufa'a. Apa itu syufa'a? Wusata, perantara antara kami dengan Allah. Jadi sasaran akhirnya siapa? Allah. Mintanya sama siapa sebenarnya? Mereka meyakini bahwa mengabulkan hajat, memenuhi permintaan siapa? Bukan siapa? Bukan sembahan-sembahannya selain Allah, tapi Allah. Cuman mereka ini orang soleh, para nabi, para wali itu cuman perantara. Tapi mereka untuk itu mereka menyembelih untuknya. Ya, untuk sampai kepada tujuan itu mereka beribadah, mendekatkan diri kepada selain Allah. Ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu. Ini yang menjadikan mereka kafir kepada Allah Ta'ala. Kemudian berkata beliau, qala, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan. Kalau kamu lihat perhatikan. Kalau kalian ya teliti dengan penelitian yang baik. Ya, dengan perhatian yang bagus. Jadi kita disuruh benar-benar menelaah, merenungi. Memang butuh perenungan. Ya. Ini enggak bisa asal lewat. Ya, apalagi enggak demen. Kalau udah enggak demen saya repot. Udah enggak demen repot. Haji tauhid antar jadi takfir katanya. Subhanallah. Ya, tauhid yang mau enggak mau ada takfirnya. Betul? Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah, ya, fi makna tagut, apa katanya? Bahwa awwalu ma yajibu 'alal insan al-kufru bit tagut. Yang pertama kali wajib bagi manusia itu adalah kufur kepada tagut. Takfir dulu. Maka para ulama bilang takhliyah qoblat tahliyah. Pengosongan dulu sebelum pengisian. La ilaha duluan, penafian la ilaha baru isbat. Ya. Jadi kufur kepada semua peribadahan kemudian menetapkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi enggak bisa lari dari takfir. Cuman yang perlu adalah takfir yang benar, jangan takfir yang serampangan. Jangan takfir yang benar dituduh sebagai takfir yang serampangan. Ya enggak apa-apa deh. Ya, kalau dituduh sebagai takfir ya kita takfirinya terhadap kuburiyin. Ya, insyaallah itu mangqabah. Ya, keistimewaan, kemuliaan dan bukan madzammah, bukan celaan. Ya, cuman hati-hati teman-teman yang menuduh-nuduh seperti itu, ya. Karena mereka berhadapan dengan dakwatul anbiya, dakwah para nabi, jangan sampai justru mereka menggembosi dakwah para nabi. Mereka ala khatarin azim, dalam bahaya yang besar. Jadi teliti dulu. Lebih penting teliti dulu, jangan buru-buru. Ya, maka kepada teman-teman yang buru-buru kita selalu sabar, baca dulu. Ini bukunya, baca dulu. Ini bukunya, baca dulu. Jangan ya buru-buru mengingkari, salah-salah malah mengingkari dakwah para nabi. Nah, di sini Syekh menyuruh kita untuk memperhatikan. Fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan. Kalau kalian perhatikan ini dengan baik, wa arafta annal kuffar, dan kalian pun telah tahu bahwasanya orang-orang kafir yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah. Jadi ulangin lagi. Orang-orang kafir dulu sudah mengimani dan sudah beriman dengan tauhid apa? Rububiyah. Wa huwa tafarrudu bil khalqi war rizqi wat tadab wat tadbir. Yaitu keyakinan bahwa hanya Allah semata pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Wa hum yankhuna Isa. Namun di samping itu mereka memanggil-manggil Isa. Wal malaikat, malaikat, wal aulia dan para wali. Yaqsudun, dengan maksud ya, bukan mereka memberi, yang beri Allah. Apa yaqsudun? Apa yang mereka maksud? Yuqarribuhum ilallahi zulfa. Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini kesimpulan dari yang sudah lalu. ya. Mereka meyakini dan mengimani rububiyah, kemudian mereka beribadah kepada selain Allah dengan maksud bahwa selain Allah itu sebagai perantara. Jelas sampai sini? Annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa yashfa'una lahum indah. Dengan maksud bahwa mereka itu mendekatkan diri-diri orang yang menyerunya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan memberi syafaat bagi yang beribadah kepadanya di sisi Allah. Arafta anna minal kuffar, dan kalian tahu bahwa di antara orang-orang kafir itu ya, khususan an-nasara minhum, terlebih khusus lagi orang Kristennya, kata mereka. Ya, jadi setelah dijelaskan ini akidahnya mereka, ya, kita disuruh perhatikan orang-orang Kristen nih. Orang-orang Kristen ini termasuk musyrikun. Ya. Kenapa disebut musyrikun? Ya, karena mereka beribadah kepada selain Allah dan mengangkat Isa sebagai anak Allah. Ya. Lebih jauhnya lagi memang agak panjang penjelasannya, tapi intinya bahwa mereka dulu muslimun. Anda harus tahu bahwa orang-orang Kristen, orang Yahudi dulunya apa? Muslimun yashhaduna, bersaksi dengan la ilaha illallah. Di mana Allah bilang dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Kristen. Ya. Ta'alau. Kemarilah kalian, halummu ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sawa itu? Alla na'budu illallah. Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Artinya orang-orang Yahudi, orang Kristen juga bersaksi dengan la ilaha illallah. Begitu juga orang-orang musyrikin Mekah. Karena mereka sebelum datangnya Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya, seorang tokoh di masa itu yang dianggap ya pembesar Quraisy, kemudian pergi ke Syam, melihat penduduk Syam beribadah kepada berhala dan menyangka bahwa penduduk Syam lebih mulia daripada penduduk Hijaz karena Nabi turun di sana. Akhirnya dia pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya, Pak Gatot? Bukan roti buaya. Ya, oleh-olehnya hubal. Kemudian ditaruhlah patung hubal ini di perut Ka'bah, kemudian diajak penduduk Makkah untuk beribadah padanya. Sebelumnya mereka berada di atas agamanya siapa? Ibrahim. Ya, jadi aneh kalau ada orang bilang, bedain dong. Mereka kan udah ngucapin syahadat, sedangkan orang-orang musyrikin gak mengucapin syahadat. Nah, ini aneh sebenarnya. Makanya Syekh Abdullah Babutain yang mengilzam, menuntut orang yang tidak mengkafirkan penyembah kubur karena jahil, untuk jangan dia mengkafirkan orang Yahudi, orang Kristen yang jahil. Ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama pada hakikatnya. Jadi intinya bahwa orang-orang Nasara pada awalnya mereka apa? Bersaksi dengan la ilaha illallah. Nah, di sini kita disuruh perhatiin nih. Bahwa orang-orang Kristen ini min jumlati haula, ya, satu gerbong sama musyrikin sebenarnya. Ya. Khususan an-nasara minhum. Terlebih khusus orang-orang Nasara dari mereka. Tapi ada juga selain Nasara, ya. Ya. Yang mereka itu sama seperti yang disebutkan di sini. Man ya'budillaha al-laila wan nahar. Bahwa di antara orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu. Maksudnya orang-orang musyrikin, orang kafir yang sudah beriman dengan rububiyah, beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga apa? Alasan dia beribadah kepada selain Allah apa? Dengan alasan apa? Syafaat. Bahwa ada di antara mereka dari orang Kristen dan selain mereka yang beribadah kepada Allah laila wan nahar, siang dan malam. Nanti kan ibadah lo. Pak Gatot, ibadah siang dan malam enggak, Pak? Ya kalau datang ya azan ya berangkat ya. Tapi siang malam ibadah terus. Wah, ini Masya Allah. Ya, orang hebat ini. Ada di antara mereka yang ibadah siang malam. Wa yazhad fid dunya, tentang dunia zuhud dia. Ya, kita ngelihat motor baru aja ngiler. Iya kan? Beribadah siang malam zuhud terhadap dunia. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha. dan rezeki yang mereka terima mereka sedekahkan. Mun'azilan fi saumati 'anil nas, menyendiri di tempat ibadahnya, meninggalkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduun lillah. Tapi kendati begitu mereka tetap kafir, musuh Allah, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Ngeri kan? Ngeri apa enggak ngeri? Beribadah kepada Allah siang malam, rajin sedekah, punya duit umroh, tapi dia tauhidnya cuma rububiyah. Ya. Beribadah kepada kuburan, kepada selain Allah. Dengan alasan apa? Bahwa kuburan itu cuma perantara. Apa enggak mirip sama yang di sini? Ya. Pelajaran-pelajaran ini semua untuk apa? Bukan teori-teori yang enggak ada prakteknya, yang cuma ada di buku. Kita disuruh untuk mencocokkan dengan waqi', dengan realita. Kemudian kita lihat ada di tengah-tengah apa kita. Ya, itulah ya apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam ketika muncul dianggap asing. Apa yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam seru? Ya. Apakah sunnah-sunnah yang lain atau pangkalnya sunnah justru yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pangkalnya sunnah la ilaha illallah. Ya. Jadi yang asing muncul pertama kali itu apa? La ilaha illallah. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dianggap asing apanya? La ilaha illallahnya, tauhidnya. La ghairu, bukan yang lainnya. Dan apa yang digambarkan oleh Syekh di sini mengerikan, subhanallah. Kalau kita ta'ammul, kalau kita benar-benar memperhatikan dengan benar, wa huwa ma'a hadza, orang ibadah siang malam bersedekah dengan harta yang dia punya, menyendiri meninggalkan manusia di tempat ibadahnya, wa huwa ma'a hadza kafirun aduun lillah. Tapi kendati begitu mereka tetap orang kafir, musuh Allah, mukhalladun finnar, di neraka dia kekal di neraka. Kenapa? Bisabab i'tiqadihi fi Isa. Karena keyakinan orang Nasara terhadap Isa. Kok dia Kristen? Ya. Bahwa boleh beribadah kepada Isa, bahwa Isa adalah anak Tuhan dan seterusnya. Au ghairihi minal awliya, atau keyakinannya terhadap para wali, bahwa wali ini adalah orang yang memiliki kedudukan, dia menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diibadahi, menyembeli untuknya boleh dan seterusnya. Yad'uhu au yadhbah lahu, dia menyerunya. Di sini unsur dia berikan ibadah tuh kepada selain Allah tuh. Dia menyerunya, au yadhbah lahu, atau dia menyembeli untuknya, au yanzur lahu, atau bernazar untuknya. Ini sebab ya kenapa apa? Mereka aduun lillah, kafirun khalidun mukhalladun finnar. Ya, karena mereka punya keyakinan yang salah terhadap Isa, terhadap para wali, menyerunya, menyembelih untuknya, bernazar untuknya, dan beribadah kepadanya di samping Allah jalla wa ala. Di samping Allah. Artinya apa di samping Allah? Di samping ibadah mereka kepada sembahan-sembahan itu, mereka juga ibadah kepada Allah. Mereka juga sudah ibadah kepada Allah. Kata Syekh selanjutnya, qala tabayyana lak, maka jelaslah olehmu, kaifa sifatul islami allazi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad. Seperti apa sifat hakikat Islam yang dulu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepadanya? Wa tabayyana laka, dan menjadi jelaslah juga olehmu, anna katsiran minan nasi annu bima'zal, bahwa mayoritas orang ya berada di satu lembah, Islam berada di lembah yang lain. Allahu Akbar. Bahwa jangan diajak oleh yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu gharib. Ya. Wa tabayyana lak, dan jelaslah juga olehmu makna qaulihi, arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam itu muncul dianggap asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing. Fatubalil Uraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Mungkin insyaallah pertemuannya satu lagi ya. Satu lagi insyaallah baru habis. Ini yang bisa saya sampaikan dari pelajaran kita tafsir kalimat tauhid. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau ada yang ini tanyakan, saya persilahkan. Cik. Nak pakai ini. Coba gimana? Ada seorang dai mengatakan bahwa tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku kufur selagi dia sholat itu lebih baik. Selagi dia sholat itu lebih baik karena takut salah mengkafirkan juga, Ustaz. Karena kalau sudah mengkafirkan itu berarti apa, halal darahnya, terusnya apa, nasabnya sudah ituan, warisannya sudah tidak dikasih lagi gitu, Ustaz. Terus apa ituannya juga boleh dibunuh. Apakah kaidah tersebut itu bisa, Ustaz, istilahnya? Ini kembali kepada tidak membedakan antara perkara yang jelas dengan perkara yang samar. Ya, sedangkan ulama empat mazhab itu membedakan. Ulama empat mazhab membedakan. Ya, dari ya Hanafiyah, ya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya membedakan. Bahwa ada perkara yang istilahnya ma'lum minad-din bid-darurah. Darurat diketahui oleh semua orang, semua muslim tahu. Ya, seperti wajibnya salat, ada orang muslim enggak tahu wajibnya salat? Wajibnya puasa Ramadan, ada orang muslim enggak tahu wajibnya puasa Ramadan? Ya. Ini perkara-perkara yang wadih jali. Ya. Dan di sana ada perkara yang diistilahkan masail khafiyah, perkara yang samar. Yang hanya diketahui oleh para penuntut ilmu, para ulama. Sedangkan orang awam enggak tahu. Ya. Seperti misalnya pendetilan masalah salat. Ya, seperti misalnya ya tata cara pelaksanaan umroh haji, ya itu hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar, yang nggak belajar nggak tahu. Nah, jadi karena tidak memisahkan hal ini, kemudian jatuh kepada hukum global. Di antara hukum global apa? Ya, seperti itu, tidak mengkafirkan lebih baik daripada mengkafirkan, nggak bisa, harus dirinci. Kalau ini maksud adalah perkara yang khafi, ya betul, dia harus hati-hati. Tanya ulama. Ya, tapi kalau yang dimaksud adalah perkara yang jali, ya, yang terang, mengingkari wajibnya sholat, ya, mengingkari bahwa Al-Quran itu ya, firman Allah mathalan, ya. Ada orang yang mengaku muslim mengingkari ya, bahwa Al-Quran itu firman Allah, ada. Ya. Dia bilang asatirul awwalin itu cuma kisah-kisah aja, dongeng aja. Dongeng cerita orang-orang dulu katanya. Nah, ini kufur kepada Allah. Seorang muslim gak boleh ragu dari meyakini bahwa orang itu kafir. Betul bahwa dari takfir itu ya ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, dari hukum-hukum duniawi. Ya, dari hukum-hukum duniawi. Seperti misalnya kita gak sholat di belakangnya. Ya, tidak ya, mengucapkan salam ya, kepadanya. Tidak makan sembelihannya. Kalau dia mati tidak menyolatinya, tidak memohonkan ampun untuknya, hartanya tidak diwariskan dan tidak mewarisi, ya, tidak boleh masuk Mekah dan seterusnya dari hukum-hukum dunia. Tapi masalah penegakan hukum, itu bukan domain kita. Penegakan hukum itu seperti al-qatl. Ya, qatl itu kalau diyakini orang itu kafir lahir batin. Apa yang maksudnya kafir lahir batin? Orang yang melakukan syirik akbar, mathalan, dan kita tahu bahwa dia melakukannya sadar. Tapi harus syirik akbar yang jelas. Berarti menyembelih untuk selain Allah. Ya. Berarti memberikan sajian kepada pantai laut selatan. Ya. Sajian kepada kuburan, kepada pohon besar. Ya. Ini syirik akbar, wadih, zahir, jali. Maka kita yakini bahwa orang itu telah kafir, keyakinan aja. Ya. Itu kafir zahir. Ya, kafir lahir, secara lahir. Ya. Tapi kalau dikasih tahu dia ngeyel, baru kafir lahir batin. Ya, kafir lahir batin itu ya memastikan bahwa orang tersebut telah ya kafir ya di sisi Allah bersama dengan tegaknya hujjah kepadanya. Bersama dengan tegaknya hujah kepadanya. Tegaknya hujah itu dengan Al-Quran, Ya. Begitu juga al-qatl. Ya. Ini domainnya pemerintah, itu kalau sudah ada penegakan hujah. Penegakan hujahnya berupa istitabah. Diminta dia untuk tobat. Jadi kita ini sebagai masyarakat biasa gak ada urusan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu domainnya pemerintah, kita gak usah ngurusin masalah itu. Ya, urusan kita cuman, kalau kita punya anak perempuan jangan nikahin dia. Masa kita mau nikahin anak perempuan kita sama orang kafir? Iya gak? Seperti itu, kita harus tahu mana orang muslim, mana orang kafir. Ya. Jangan masalah itu, masalah ya meninggalkan sholat karena malas. Apa hukumnya di kalangan salaf? Sahabat ajma'u, sahabat itu sepakat. Ijma' meninggalkan sholat karena malas, hukumnya apa? Kafir. Sholat loh. Terus gimana dengan la ilaha illallah? Jadi masalahnya wadih, jali, terang ya. Jadi tadi kalau yang dimaksud dengan tidak mengkafirkan itu lebih selamat, kalau dalam perkara yang samar. Tapi dalam perkara yang jelas, antum pastikan dua hal. Yang pertama, kekufurannya benar, kekufuran. Kemudian yang kedua, dia melakukan dengan sadar tanpa paksaan. Itu aja. Ada masalah syubhat? Ya. Enggak ada syubhat dalam perkara syirik akbar. Enggak ada syubhat. Yang ada cuma apa? I'rad, berpalingan. Syubhat itu dalam perkara khafiyah, dalam perkara yang samar itu ada syubhat. Yang agak ngejelimet, itu ada syubhat. Tapi dalam perkara yang terang, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan jangan beribadah kecuali kepadanya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid, maksudnya a'dha li sujud, anggota badan untuk sujud. Ya. Itu milik Allah, jangan kalian beribadah kepada selain Allah di samping ibadah kalian kepada Allah. Apakah ayat-ayat ini enggak jelas? Ya, apakah harus sekolah S1, S2, S3, S mambo baru paham? Enggak kan? Ya, cukup baca terjemahannya tegak hujah. Ya. Baca terjemahannya paham. Tapi kalau dia enggak mau baca ya Allahumma ilaih. Dia yang tercela, salah dia kenapa enggak cari tahu? Ya. Sedangkan dia tinggal bukan di pedalaman. Ya. Ustaz banyak, dai banyak. Radio itu sarana penegakan hujah. Ya. Siaran-siaran streaming itu sarana penegakan hujah. Ya. Tersebarnya ya media sosial itu sarana penegakan hujah. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, dulu penegakan hujah itu dengan qital. Ya ketika ta'attalatil jihad, dulu penegakan hujah itu dengan jihad, berperang, ekspansi. Maka ketika jihad itu terbengkalai, ya, tidak terpenuhi sebab-sebabnya dengan banyak alasan, maka Allah ganti dengan ya perkembangan dalam dunia teknologi informasi. Maka tidak ada seorang pun yang mendengar ada nabi namanya Muhammad kemudian dia enggak ikut melainkan karena min ashabil jahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Enggak ada seorang pun dari umat ini Yahudi atau Kristen yang mendengar perihal aku diutus kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa kecuali dia penghuni neraka. Jadi cukup dia mendengar ada nabi diutus kemudian dia enggak mau cari tahu, masa bodoh. Ya, berkutat dengan ya kekufurannya. Jangan lagi nanti dia bilang ma ja'ana min nadzir. Ya, enggak datang kepadaku seorang pemberi peringatan. Ya. Enggak ada itu alasan, bahkan dalam Al-Qur'an ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Alam ya'tikum nadzir. Bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala. Ya. Mereka bilang apa? Tentu qad ja'ana min nadzirin. Telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tapi mereka yang lalai. Jadi pembawa peringatan itu enggak mesti dia ketok pintu satu-satu dikasih tahu. Enggak begitu tugas nabi. Ya. Enggak datangin satu-satu semua. Enggak. Ya. Cuma dia sampaikan, dia serukan, kemudian wajib bagi ya penduduk negeri itu untuk mencari tahu kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? saya Ustaz. Ya. Oke, setuju dengan apa ya? Kafir. Ya, ya jelas lah itu. Kalau tidak mengkafirkan malah jatuh kafir. Ya. Ya. Serem juga. Terus tapi kan mereka masih sholat, masih berwudu, dan ketika wudu mereka pun juga membaca syahadat. Apakah itu tidak termasuk pengulangan apa ya? Memperbarui syahadatnya lagi. Begitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Nah, ini syubhat Pak ya? Syubhat ya. Kan sudah dibahas di awal kitab. Kalau kita lihat kitab-kitab ini saya kasih tahu, kita sudah turunkan terjemahannya di web Tauhid First ya. Kalau ingin ambil terjemahannya bisa dari sana. Di awal kitab sudah jelaskan bahwa ya yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar mengucapkan. Ya, bukan sekedar mengucapkan. Ya, mereka yang dimaukan adalah apa? Qauluha bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya, kemudian ya, kemudian memahami maknanya. Kemudian ya, mengamalkan kandungannya. Ya, dan tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatalnya. Jadi itu muslim. Ya. Siapa saudara kita seagama? Ya, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, wa fahima ma'naha, paham maknanya, ya, wa amila bi muqtadaha, mengamalkan kandungannya, wa lam ya'ti bi naqidin min nawaqidhiha, dan dia tidak melakukan salah satu dari pembatalnya. Itu saudara kita seagama. Ya, tapi kalau misalnya dia ya, mengucapkan la ilaha illallah namun dia mendatangkan pembatalnya, ya, maka perbuatannya membatalkan ucapannya. Nah, kalau misalnya sekedar mengucapkan saja itu muslim, apa kata kitab? Ya, kita kembali kepada kitab aja. Di awal kitab disebutkan, ya. Maka orang-orang munafik selamat. Kenapa? Karena orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Sedangkan Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Qur'an apa? Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik tempat kembalinya adalah ya neraka yang paling dalam, dan kalian tidak dapati bagi mereka seorang pun penolong. Artinya munafik mengucapkan syahadat tapi mereka di lembah yang terdalam di neraka. Ini menunjukkan bahwa enggak cukup hanya dengan sekedar apa? Mengucapkan. Jadi harus mengucapkan kemudian paham. Ya, paham maknanya, apa maknanya? Ya, kita harus paham. Kemudian mengamalkan kandungannya. Apa yang maksud dengan mengamalkan kandungannya? Berupa nafi dan isbat itu. Ya. Yaitu menafikan ibadah dari selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatalnya. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian kalau ya salat itu nafa'ah, ya berguna baginya. Ya puasa dia, wudu dia berguna baginya. Ya, kan tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang musyrikun ya ta'abbadun, beribadah kepada Allah tapi enggak berguna bagi mereka. Ya. Jadi ini dua. Yang pertama masalah syahadat. Mereka mengulangi syahadat. Walaupun dia ulangi 1000 kali tapi dia sujud kepada kuburan, manfa'ah. Manfa'ah enggak berguna. Kalau dia sujud kepada selain Allah tapi di sujudnya dia mengucapkan syahadat, dalam sujudnya kepada selain Allah dia ngucapin syahadat ratusan kali, apakah berguna baginya? Mana fa'ah? Enggak berguna. Ini menunjukkan bahwa dia enggak memahaminya, enggak mengamalkan kandungannya dan jatuh kepada pembatalnya. Nah, gimana orang yang enggak paham bisa meyakini kebenarannya? Sedangkan muslim itu orang yang tahu bahwa yang benar itu adalah la ilaha illallah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang mempersaksikan dengan kebenaran. Ya, kebenaran la ilaha illallah dan dia faham dan dia mengilmuinya. Ya, syarat ilmu itu. Jadi kalau hilang ilmu, ya maka kalau dia terjatuh kepada pembatal itu akibat dia enggak mengilmuinya. Kalau kita enggak tahu dia terjatuh kepada pembatal, maka ala zahir, kita hukumi sesuai zahir. Ya, misalnya kita lihat kaum muslimin di jalan. Saudara kita bukan, jangan bilang kata ustaz, ya. Harus paham. Anda enggak tahu nih dia orang paham apa enggak. Dia bukan saudara saya sampai saya tahu dia paham. Enggak begitu juga pengamalannya. Ya. Semua yang mengucapkan syahadat saudara kita. Ya, kita salat di belakang siapa saja yang mengaku muslim. Ya, kita makan sembelihan siapa saja mau muslim sampai kita tahu dia mendatangkan pembatalnya. Ya, kalau enggak, kalau kita enggak tahu dia mendatangkan pembatalnya, enggak usah kita selidiki, ya intip rumahnya, capek kayak gitu. Ya, enggak perlu. Jadi alal asal, berdiri di atas hukum asal. Ya, bermakmum di ya siapa saja yang mengaku muslim, makan sembelihan siapa saja yang mengaku muslim tanpa harus menyelidiki. Jelas ya? Tapi kalau datang kepada kita keterangan yang benar bahwa perbuatannya syirik akbar yang zahir, yang jali, yang terang, kemudian dia lakukan dengan sengaja tanpa paksaan, maka ketika itu kita wajib mengamalkan tauhid. Man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi enggak usah nyari-nyari. Cari-cari siapa nih orang-orang kafir nih, mau bikin daftar orang kafir. Enggak. Ya, itu namanya taqawul alaina. Ya, dia bikin kedustaan terhadap kita. Ya, enggak. Kita enggak mengajari seperti itu. Jadi hukum asalnya kita pukul rata semua muslimun walhamdulillah. Mayoritas penduduk negeri muslim atau orang kafir? Muslimun. Selagi kita enggak tahu mereka melakukan pembatal gitu. Tapi kalau kita ngelihat atau datang kepada kita berita bahwa dia melakukan pembatal, enggak boleh mundur ketika itu. Amalkan tauhid itu. Seperti itu. Wadah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Orang Yahudi? Musyrikun, kafirun. Dibolehkan karena mereka ahlul kitab. Ya, tapi bukan dari kalangan ya, yang enggak boleh itu adalah orang-orang kafir selain ahli kitab. Gitu. Ya, seperti misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu enggak boleh kita mengawininya. Ya, tapi kalau dari ahlul kitab boleh, dibolehkan. Allahu a'lam. Sembelihannya boleh ahlul kitab. Dalam misalnya, tapi sembelihan musyrik ya, walaupun dia ngaku muslim, tapi dia musyrik. Maka saya enggak pernah bilang muslim musyrik, enggak pernah. Ini dua kalimat yang enggak akan ketemu sebenarnya. Enggak ada muslim musyrik itu enggak ada. Kenapa? Karena ya tauhid dan syirik itu la yajtami'an wa la yartafi'an. Ya, enggak berkumpul kedua-duanya sekaligus bersamaan pada diri seorang. Muslim musyrik itu enggak ada. Wa la yartafi'an dan enggak terangkat dari diri seorang dua-duanya sekaligus enggak ada. Enggak ada orang dia enggak muslim enggak juga musyrik, enggak ada. Enggak ada muslim musyrik, enggak ada juga orang yang secara bersamaan dia bukan muslim bukan juga musyrik. Kalau terangkat al-Islam sabata asyirik, yang ada kesyirikan. Kalau terangkat kesyirikan atau kufuran, yang ada Islam. Ya. Maka muslim musyrik enggak ada. Maka istilah kita orang yang mengaku muslim. Ya. Orang yang mengaku muslim kalau dia melakukan ya syirik akbar ya. Nah, baru ketika itu ya wajib bagi kita untuk ya tidak makan sembelihannya. Lebih berat kekufuran daripada orang Yahudi, orang Kristen. Orang Yahudi Kristen masih boleh makan sembelihannya. Kalau dia menyembelih ala tariqat ahli kitab. Kalau metode yang dia tempuh dalam penyembelihannya itu ya metodenya ahli kitab. Ya, tapi kalau metodenya bukan metode ahli kitab, istrum, enggak boleh juga. Enggak boleh makan ya sembelihan yang distrum. Ya ditembak, bukan disembelih. Tapi ditembak. Tapi kan dia Kristen, Ustaz. Tapi caranya bukan cara ahli kitab. Tembak. Nah, itu. Jelas? Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.